Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim kepada mereka. Allah bagikan sesuai dengan hajatnya dan dengan ketentuan yang tertera dalam suratan takdir. Tidak akan berubah, tidak akan berganti, dan tidak akan pernah tertukar. Semuanya berjalan di atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kadar rezeki masing-masing dari hambanya, Allah Maha Adil, Allah Maha Pemurah. Oleh karena itu, tidak ada yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya kecuali agar mereka memperlihatkan diri di dalam hidup orang yang pandai berterima kasih, orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat satu nikmat disyukuri dengan mengakui kalau itu adalah datang dari Allah, yang kedua, nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan itu dia pergunakan pada jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat seseorang melakukan hal itu atau dia berada di dalam ketaatan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, lalu tahadduts bihi, dia menceritakan, dia memanfaatkan dalam jalan yang benar sebagai bentuk tahaddutsnya terhadap nikmat, maka orang inilah yang masuk dalam janji Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan benar-benar menambahkannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan bagi orang yang pandai berterima kasih di dalam hidup, bukan hanya ditambah nikmat yang dia syukuri, akan tetapi Allah Azza wa Jalla mencatat termasuk orang yang paling berbahagia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Wabilus Sayy. Beliau menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba ada di atas tiga pilar. Pilar yang pertama, kata beliau, adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla apabila dia diberi. Sekecil apapun dari nikmat itu, dia mencoba untuk menanamkan rukun kesyukuran itu pada dirinya. Pertama, dia akui nikmat itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberinya, walaupun mungkin dia dapatkan dari kedua orang tuanya, walaupun mungkin dia dapatkan dari muhsinin, atau mungkin dia dapatkan dari saudara atau saudarinya, atau mungkin dia mendapatkan bantuan dari pemerintahnya setempat, maka jangan sekali-kali dia keluar dari rukun kesyukuran, yaitu mengakui nikmat itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Adapun kedua orang tua atau mungkin saudara-saudari kita yang menitipkan atau yang memindah tangankan duit atau bantuan itu, maka mereka hanya sebagai perantara saja. Mereka hanya sebagai perantara saja. Maka disikapi sebagai perantara. Rukun kesyukuran itu adalah mengakui semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita tanamkan dalam semua nikmat sekecil apapun. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk kemudian membalas satu kebaikan dengan kebaikan? Kalau kita tidak mampu, kita disuruh untuk mendoakan dengan mengatakan jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu. Ini juga ungkapan bahwa dia mampu berbuat karena memang kemauan dan kehendak Allah. Dia akan mampu berbuat itu juga dengan kehendak dan kemauan Allah. Tatkala dia tidak mampu untuk membalasnya, dia mendoakan untuk mengembalikan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan balasan kebaikan kepadamu. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Karena seringkali kita salah dan keliru. Kalau sampai salah dan keliru, maka kita akan gantungkan harapan, kita akan gantungkan kekhawatiran-kekhawatiran kepada orang yang tadi kita lihat di saat memberi nikmat. Namun di saat seseorang mengembalikan bahwa itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla melalui jalurnya, melalui perantaraan dia, maka kita akan tenang dan tenteram dalam keimanan kepada Allah. Demikian halnya di saat kita meminta, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada siapapun juga. Maka jangan sekali-kali hubungan kita dengan Allah di saat itu rusak. Bagaimana ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita menggantungkan harapan itu kepada orang yang kita mintai, tidak lagi menggantungkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia akan memberi, dia tergerak untuk memberi, dia tidak memberi, semuanya itu ada dalam keputusan yang di atas. Maka sekali lagi, satu termasuk dari rukun asyukur, dan kesyukuran itu adalah salah satu dari tanda kebahagiaan seorang muslim dan muslimah di dalam hidupnya. Dia mengakui i'tirafan, dia mengakui dalam batinnya kalau ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat dia mendapatkan itu, di samping mengungkapkan jazakallahu khair atas bantuannya, atas kebaikannya, atas kemurahan dia, namun dia harus mengembalikan batinnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, rukun asyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menampakkan nikmat itu di dalam hidup. Apakah dengan tahadduts, yaitu menceritakannya, atau melalui amaliyah, kalau apa yang dia pakai atau dia pergunakan adalah merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dia menceritakannya, alhamdulillah saya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla anak laki-laki atau perempuan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan saya kemudahan ini itu. Dan yang ketiga, rukun kesyukuran yang akan menjadi salah satu pilar kebahagiaan seseorang di dalam hidup. Di saat dia mendapatkan nikmat itu, dia pakai, dia pergunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, pada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala seorang muslim diberikan harta benda oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dipakai, dipergunakan, dihabiskan pada jalan yang dimurkai oleh Allah, pada jalan yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini orang yang jauh dari kesyukuran. Maaf, dia tidak akan berbahagia. Walaupun mungkin dia telah mendapatkan sepertiga dari dunia, mungkin setengahnya, orang yang terkaya tidak akan pernah menjadi bahagia ma'asyiral muslimin, kecuali di saat dia menggunakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan hambanya dari bangsa jin dan bangsa manusia? Di saat Allah menganugerahkan kepadanya al-qalb sebagai nikmat dari Allah, lalu dia tidak pergunakan pada sesuatu yang mendatangkan ridhanya Allah Azza wa Jal, punya nikmat mata, dia tidak pergunakan pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, juga telinga, dia tidak bisa untuk kemudian merekam apa maunya Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Manusia yang terhormat, manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik di muka bumi ini, manusia yang makhluk yang sangat indah dan sempurna, ternyata Allah Azza wa Jalla akan memvonis dia bagaikan binatang ternak. Laqad dzara'na wa laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia yang tidak menggunakan, bangsa jin yang tidak memanfaatkan nikmat-nikmat itu, mata, telinga, kemudian pikiran, kepada jalan yang diridhai oleh Allah, yang mengundang kebaikan di dalam hidup, maka manusia itu divonis oleh Allah seperti binatang ternak. Ini adalah salah satu contoh. Di saat seseorang Allah berikan kekuatan, tetapi kekuatannya dipergunakan untuk menzalimi orang lain, kekuatannya dipergunakan untuk menyakiti orang lain, atau diberikan kemampuan untuk menulis, diberikan kemampuan untuk berbicara, kemampuan dia untuk menulis adalah dimanfaatkan pada jalan yang dibenci oleh Allah, diridhai oleh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk seseorang yang jauh dari berterima kasih kepada Allah. Maka tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nikmatnya kembali. Ini yang mengerikan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sekecil apapun Allah memberikan kepada kita nikmat, kita wujudkan berterima kasih dalam tiga pilar tadi. Kita akui kalau itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian kita ungkapkan itu baik melalui lisan atau perbuatan. Dan yang ketiga, kita manfaatkan nikmat-nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Allah. Ini pilar kebahagiaan di dalam hidup yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh beliau adalah as-sabru, kesabaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesabaran itu adalah sebuah sikap mengerem diri. Mengerem barakallahu fikum lisan, agar tidak mengeluarkan kata-kata jelek dan kotor di saat ada ujian di dalam hidup. Dia rem lisannya. Yang kedua, dia rem hatinya. Ini sabar. Untuk tidak berkeluh kesah kepada siapapun juga. Bagaimana? Pantaskah seorang hamba untuk mengeluhkan perbuatan Allah pada dirinya kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa? Pantas? Maka jawabannya tidak akan pernah pantas. Kemana dia mengeluh? Kepada yang menentukan suratan jalan hidup pada dirinya. Dia mengeluhkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan meminta atau berharap ada bantuan, ada pertolongan, dengan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Asyakwa. Dia mengerem. Kesabaran itu adalah bentuk mengerem al-qalb untuk tidak mengeluhkannya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah mengerem semua organ tubuh untuk tidak terjatuh karena ujian itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia pilar kesabaran barakallahu fikum. Menahan lisan, menahan al-qalb batin untuk tidak mengeluh kecuali kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah menahan organ tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk ketaatan itu kalau demikian? Maka gambarannya adalah di saat dia berada dalam kebaikan, dia berusaha menjaga dirinya. Jangan sampai futur, jangan sampai meninggalkan kebaikan itu di tengah jalan. Kedua, di saat dia berhadapan dengan kemaksiatan, maka dia berusaha untuk mengerem dirinya, tidak terjatuh padanya. Tidak terjatuh, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalaupun ternyata suatu saat dan suatu ketika iman lemah, kesabaran menurun dan tipis, sampai kemudian dia terjatuh di dalam kubang kemaksiatan, fa abshir ya Abdallah, masih Allah bukakan buat engkau. Walaupun engkau berlumuran dengan noda-noda dosa, masih ada peluang untuk Allah bukakan engkau pintu kebahagiaan di dalam hidup. Bagaimana caranya? Kita akan jawab dengan yang ketiga. Dari dasar-dasar kebahagiaan di dalam hidup, barakallahu fikum. Kalau seseorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, sedang berhadapan dengan sebuah ketentuan Allah Azza wa Jalla yang dia tidak pernah harapkan terjadi di dalam hidup. Yang kedua, dia Dia mengkhawatirkan kalau hal itu terjadi di dalam hidup. Ketiga, dia mencoba menjauh, menyingkir, melakukan hal-hal yang akan menyelamatkan dia. Ternyata terjadi apa yang dia tidak pernah inginkan. Terjadi apa yang dia tidak sukai. Maka bentuk kesabaran seseorang mukmin di saat itu yaitu ridha. Menerima, mengetahui keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan tersalah. Dan tidak mungkin akan tertukar. Anak tertukar atau keturunan tidak pernah itu terjadi. Di dalam barakallahu fikum menjalankan dan menerima ketentuan takdir hidup ini. Semuanya berjalan dengan catatan yang ada tahun yang tidak akan dan tidak akan tertukar. Maka di saat seorang muslim mengetahui kalau ini adalah dari Allah Azza wa Jalla ujian, mengimani itu datangnya dari Allah. Kainah barakallahu fikum. Allah sebutkan di dalam hatinya itu keimanan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pilar seseorang atau kesabaran yang ada pada diri seseorang. Dia adalah orang yang paling berbahagia. Dan yang terakhir, tadi sudah kita sebutkan. Kalaupun suatu saat dan suatu hari imannya turun, ketakwaannya turun juga, kuat godaan dan gangguan dari setan, sampai dia terjatuh dan terjebak di dalam dosa dan kemaksiatan, fa'abshir ya abdallah, bergembiralah engkau wahai hamba Allah. Allah Azza wa Jalla tidak akan menguji hambanya dengan ujian apapun untuk membinasakan hambanya. Tetapi Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian untuk menguji kesabaran pada hamba itu sendiri. Bagi orang yang beriman, maka terjatuhnya dia di dalam dosa adalah sebuah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka jikalau engkau ingin berbahagia di saat berlumuran dengan noda-noda dosa dan kemaksiatan, ingat peluangnya dibukakan oleh Allah. Tidak ada langkah dan cara kecuali kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza aznaba istaghfara, apabila dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kesalahan, dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah tanda seseorang itu berbahagia di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, ternyata kebahagiaan itu bisa diraih oleh siapapun juga. Walaupun orang tidak punya di kehidupan dunia ini, walaupun mungkin orang pas-pasan hidupnya, walaupun mungkin dia adalah pembantu kelasnya, atau mungkin tukang parkir kelasnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka dia bisa menggenggam kebahagiaan di dalam hidup. Karena patokan kebahagiaan itu bukan karena berhiasnya kita dengan perhiasan-perhiasan dunia, tetapi berhiasnya kita dengan sifat-sifat agung dan mulia, yaitu bisa diberi apapun, sekecil apapun, dia berterima kasih kepada yang memberikannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apabila dia ditimpa dengan ujian dan cobaan, dia bersabar. Dan apabila terjatuh di dalam noda-noda dosa, maka dia cepat kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan unwanus sa'adah. tanda-tanda pada diri seseorang ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka oleh karena itu, kebahagiaan bukankah tujuan kita hidup? Kita ingin berbahagia di dunia dan kita ingin berbahagia kelak di akhirat. Apa yang digambarkan tadi merupakan asas seseorang memperoleh kebahagiaan di kehidupan dunia ini dan menjadi modal untuk bisa meraih kebahagiaan yang abadi dan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita belajar titipan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini, yaitu ilmu agamanya. Ilmu inilah yang akan bisa meluruskan segala-galanya di dalam hidup. Meluruskan lahiriah kita, meluruskan batiniah kita, meluruskan pikiran kita, meluruskan semuanya akan terbimbing dengan rapi di saat kita kembali kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, barakallahu fikum. Yang kedua, bahwa kita tidak pernah akan menjadi orang yang mulia dengan ilmu agama tersebut kalau kita hanya berhias dengannya pada lisan atau pada tulisan atau mungkin pada penampilan-penampilan lahiriah, kecuali bila kita bisa mewujudkannya, ilmu agama itu kita menerapkannya pada amalan lahiriah dan batiniah kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kebahagiaan buat kita di dalam hidup. Semuanya sudah sesungguhnya diperlihatkan oleh Allah dengan diutusnya orang yang terbaik di tengah kita untuk memberitahukan, untuk membimbing jalan-jalan keselamatan dan kebahagiaan itu. Allah Azza wa Jal telah mengutus seseorang yang terbaik di dalam hidup untuk kemudian memperingatkan kita perkara yang membahayakan hidup dan yang menyebabkan kesengsaraan di dalam hidup, baik di dunia ataupun kesengsaraan yang abadi di akhirat kelak. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai kepercayaan Allah Azza wa Jalla, sebagai kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh kemudian meremehkan, mengentengkan, apalagi kalau sampai meninggalkan bimbingan-bimbingannya. Celaka hidup ini. Bagaimanapun seseorang, mungkin dari sisi dia terkenal orang yang sudah hafal Al-Quran, atau mungkin banyak hadis-hadis Nabi yang sudah dihafalnya, tapi kalau dia meninggalkan bimbingan dalam pengamalan isi kandungan Al-Quran atau pengamalan dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, meninggalkan utusan tersebut, maka dia tetap akan menjadi orang yang celaka hidupnya. Semestinya kita harus menjadi umat yang paling berbangga karena yang diutus ke tengah kita adalah terbaik umat, menyampaikan apa yang itu menjadi tuntunan Allah Azza wa Jalla. Semestinya yang ada adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mematuhi. Namun kenyataannya adalah terbalik. yang siap menerima bimbingan beliau sangat-sangat sedikit. Yang siap. Tidak siap adalah lebih banyak lagi ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang mau dibimbing, yang mau diarahkan, yang mau diselamatkan adalah sungguh amat-amat sedikit dibanding orang yang menyambut seruan dan ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah kepercayaan Allah di langit. Barakallahu fikum. Semestinya kan, seharusnya kita membuka dada selebar-lebarnya untuk menerima bimbingan dan arahan beliau rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup. Tapi banyak orang yang meninggalkannya ma'asyiral muslimin dan muslimat. Maka di saat meninggalkan bimbingan utusan ini, inilah yang sering mendatangkan problem, membawa problem di dalam hidup. Baik hidup secara individu dia, atau hidup di keluarga, atau hidup bermasyarakat, atau hidup berbangsa dan bernegara. Di saat meninggalkan bimbingan-bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, bukankah Allah yang menciptakan buat kita dunia ini? Bukankah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala-galanya makhluk yang ada di atasnya? Rahimani wa rahimakumullah, berarti Allah yang mengatur mereka, yang memiliki mereka, yang menguasai mereka. Di saat Allah Azza wa Jalla mengutus utusannya ke tengah-tengah hambanya dengan membawa aturan yang sudah disempurnakan, dengan membawa pegangan Al-Quran sebagai kitab suci, undang-undang, ditinggalkan, diremehkan, dientengkan. Maka orang-orang yang seperti ini yang akan berproblem di dalam hidupnya. Apakah dia menjadi pemimpin atau dia menjadi orang yang dipimpin? Maka jikalau dia meninggalkan bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan merugi. Barakallahu fikum. Dan akan terjadi problem-problem besar di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau sebuah instansi ingin barakallahu fikum atau akan menyambut kedatangan atasan, kita melihat bagaimana kesiapan, mempersiapkan segala-galanya. Aturan-aturan dari atasan itu siap untuk dikerjakan. Tidak ada kata-kata menentang. Yang ada adalah siap. Kenapa? Karena takut dipecat, dikeluarkan dari instansi tersebut, atau ingin memperoleh janji-janji duniawi cuma berapa persen saja. Namun sikap seperti ini terkadang tidak dinampakkan kepada utusan Allah Azza wa Jalla. Tidak diperlihatkan pada utusan Allah Azza wa Jalla. Kurang siap, bahkan tidak punya kesiapan, atau bahkan maaf-maaf, ada yang berani menentang utusan Allah Azza wa Jalla, menambah apa yang dibawanya, atau mengikis, mengurangi bimbingan-bimbingan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, berarti ini adalah kepincangan yang sangat-sangat jauh dalam kehidupan individu seseorang, dan berbangsa negara. kalau sampai meninggalkan bimbingan, arahan, utusan Allah Azza wa Jalla, atau jauh diri dari aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah akan muncul problem-problem hidup. Rakyat tidak tahu tugasnya sebagai rakyat dan kewajibannya. Rakyat tidak mengerti dan memahami tugasnya atau kewajibannya sebagai rakyat. Demikian juga seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia menjauh dari bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla. Padahal utusan ini sudah melengkapi semua kebutuhan hidup yang akan mendatangkan kebahagiaan ma'asyiral muslimin yang saya hormati, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kalau demikian kita buktikan di dalam hidup. Setelah kita membuktikan sebuah persaksian besar, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka kita buktikan persaksian kita di dalam hidup terhadap kalimat yang kedua, syahadat yang kedua pada rukun Islam yang pertama, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang rasul, sebagai utusan kepercayaan pemilik kehidupan ini, pemilik dunia, pemilik makhluk dunia dan akhirat, semestinya kita harus benar-benar siap untuk menerima segala bimbingannya, segala arahannya, segala pengajarannya, segala pendidikannya, segala bentuk teladan-teladan di dalam hidup, kita punya kesiapan untuk menerimanya. Walaupun mungkin di saat kita akan melaksanakannya, di situ kekurangan demi kekurangan, kekurangan demi kekurangan, kita ingin bahagia, maka kita buka di dalam hidup, mengakui kekurangan itu dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, apapun yang kita saksikan, yang kita rasakan hidup, baik secara individu atau berkeluarga atau mungkin bermasyarakat atau mungkin di dalam berbangsa dan bernegara ini, kita menemukan sesuatu sebagai bentuk ujian, ketahuilah, ujian itu turun, bala dan musibah itu turun, karena memang jauhnya kita dari Allah Azza wa Jal dan jauhnya kita dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mengetahui ini semua, kita wajib untuk kemudian mengikuti segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kita ingin menjawab problem hidup kita sendiri. Akan selesai dengan apa yang dibawa oleh beliau dalam bimbingan-bimbingannya. Jika ingin berkifrah untuk menyelesaikan problem di dalam hidup berumah tangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan cara penyelesaiannya. Kalau seorang muslim ingin berkifrah untuk menyelesaikan problem yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi alaihi salatu wassalam telah menitipkan langkah-langkahnya. Demikian juga di saat hidup berbangsa dan bernegara, engkau ingin berkifrah terbaik di dalam negeri itu atau terbanyak di dalam negeri itu membagi kebaikan, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan jalan-jalannya, tinggal kemauan kita semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memasukkan kita orang yang berterima kasih pula atas nikmat diutusnya utusan yang terbaik dari manusia ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu bentuk kesyukuran kita adalah mengkaji, mendalami undang-undang yang dibawanya, aturan-aturan hidup yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kaji, kita dalami, kita pahami. Dan setelah itu, berikutnya sebagai bentuk kesyukuran kita adalah mengamalkannya dalam praktek hidup ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat Rasulnya yang terbaik. Terbaik karena mengikuti apa yang dibimbingkan oleh beliau. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sudah disampaikan tadi di depan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tema yang semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya untuk memahaminya, lalu menyimpulkan di dalam hidup, lalu kemudian kita bisa berkontribusi terhadap negeri kita ini menuju keindahannya, menuju kebahagiaannya, dan menuju keamanan barakallahu fikum padanya. Tadi sudah disebutkan oleh Al-Muqaddim bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah indahnya berbangsa dan bernegara dengan akhlak mulia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pertama kali saya ingin mengambil sebuah tema dari dua bentuk tema tersebut. Sedikit tidaknya, pertama adalah indahnya suatu bangsa dan suatu negara dalam pandangan syariat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka jikalau kalimat disodorkan kepada umat meminta definisi negara yang indah, bangsa yang indah itu, yang baik, yang bagus itu, yang bagaimana, kita akan menemukan multi tafsir padanya. Barakallahu fikum. Namun kita mencoba melihat beberapa ayat Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang negeri-negeri-negeri. Contoh misalkan Allah subhanahu wa ta'ala disebut menyebutkannya di dalam surat As-Saba. Di saat menjelaskan sebuah negeri yang thayyibah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh bagi penduduk Saba itu di tempat-tempat mereka adalah ayah, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apa tanda kebesarannya? Yaitu kebun-kebun. Kebun-kebun yang ada di sebelah kanan negeri itu dan sebelah kiri. Sampai dijelaskan oleh ulama tafsir, Allah Azza wa Jalla alirkan kepada negeri itu sumber air. Lalu mereka melakukan pembendungan terhadap air itu. Lalu air yang sudah dibendung bisa mereka alirkan ke kebun-kebun-kebun-kebun mereka, sehingga menghasilkan luar biasa dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutnya negeri itu sebagai baldatun tayyibatun. Sebuah negeri yang baik. Sebuah negeri yang bagus. sebuah negeri yang indah, rahimani wa rahimakumullah, di saat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri itu adalah banyak hasil cocok tanamnya dari kebun-kebun anggur barakallahu fikum yang mengitari negeri itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang kedua, terkait dengan cuaca di daerah itu benar-benar menyejukkan. Setelah itu Allah tuangkan berbagai macam bentuk rizki raghadan barakallahu fikum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gambaran baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang bagus, yang indah. Ini satu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu negeri yang perekonomiannya bagus, kemudian rezeki dituangkan dari sisi cuaca tidak ekstrim di negeri itu, baldatun thayyibah, sehingga penduduknya bisa tenang dan tentram hidup padanya. Barakallahu fikum. Ini satu tinjauannya. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di saat beliau mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuk ahlahu minas thamarati man amana minhum billah. Dan ingat, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman, maka bangsa, negara yang baik, yang bagus, yang indah adalah negeri yang penuh dengan keamanan. Barakallahu fikum. Siapapun yang berada di penduduk negeri itu merasa aman untuk melakukan aktivitas dimanapun juga. Barakallahu fi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta sebuah daerah, meminta sebuah negeri yang bakal di belakang hari menjadi tempat berkunjungnya kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Maka dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan negeri yang aman. Satu, negeri yang aman ma'asyiral muslimin, sehingga penduduknya merasakan ketenangan dalam keamanan, tidak khawatir dan takut. Barakallahu fikum. Berarti kebagusan dari sisi keamanannya rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah, bahwa negeri yang baik, negeri yang bagus adalah negeri yang berberkah dengan dituangkannya deras nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla dari buah-buahan. Barakallahu fikum. Yang diminta Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka di saat Nabi Ibrahim menghususkan untuk orang yang beriman saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Demikian juga orang kafir, ya saya berikan nikmat, ya tapi sifatnya sesaat. Setelah itu saya geret dan giring dia kepada azab yang neraka dan sejelek-jelek tempat kembali sebentar dia mendapatkan nikmat itu. Sampai dijelaskan di dalam tafsirnya, di saat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengkhususkan rasa aman meminta kepada orang yang beriman saja, dan dituangkan rezekinya itu kepada orang yang beriman saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang kafir juga akan diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi itu adalah qalilah, sedikit dan berumur sebentar, yang akhirnya akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, di saat Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kebiasaan orang-orang Arab di saat itu yang melakukan perjalanan untuk berniaga di saat musim dingin, mengarahkan perjalanannya menuju saat musim panas, mengarahkan perniagaannya itu menuju negeri Syam. Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, memberikan sebuah keistimewaan, sebuah keistimewaan kepada mereka-mereka itu dengan mengatakan falyabudu rabba hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Termasuk dari tanda sebuah negeri itu adalah baik di saat dijaga penduduknya dari kelaparan. Negeri itu tidak akan mengalami barakallahu fikum kelaparan penduduknya. Dan yang kedua, sekali lagi sebagai penguat, di saat negeri itu Allah tanamkan dengan rasa aman, Allah berikan rasa aman dan Allah lenyapkan rasa kekhawatiran, barakallahu fikum. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa negeri yang dikatakan baik, negeri yang dikatakan bagus adalah negeri yang tadi disebutkan pertama adalah baldatun thayyibah. Negeri yang thayyibah adalah negeri yang tidak beriklim ekstrim, negeri yang subur sehingga menghasilkan rezeki-rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terkait dengan penduduknya yang tinggal di negeri itu berada dalam kondisi hayat thayyibah, kehidupan yang baik. Bagaimana gambarannya kehidupan yang baik? Disebutkan di dalam tafsirnya adalah yaitu mutmainnah, penduduk negeri yang tenang, penduduk negeri yang mutmainnah, tentram, barakallahu fikum. Kemudian negeri yang baik itu adalah negeri yang penduduknya mendapatkan jaminan keamanan, barakallahu fikum. Ada jaminan keamanan pada mereka sehingga tenang, tentram, mereka bisa tinggal di negeri itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini gambaran terkait dengan negeri, barakallahu fikum, yang aman, tenang dan tentram. Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Namun sebaliknya, Allah Azza wa Jalla juga telah bercerita tentang negeri-negeri yang negeri itu adalah negeri yang kuat, negeri yang megah, negeri yang kaya raya, tapi setelah itu berubah menjadi kehancuran dan kebinasaan. Allah Azza wa Jalla bercerita di dalam Al-Quran agar kita sebagai anak negeri ini bisa belajar bahwa memang di sana ada gambaran-gambaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat indah dan baik serta bagus. Namun di sana, ada kehidupan berbangsa dan bernegara telah dilumatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Telah dirobah nikmat-nikmat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Telah diluluhlantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga akan kita belajar. Belajar agar jangan sampai meniru kegagalan besar hidup negeri yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan ternyata kenikmatan hidup itu berubah seketika, baik yang dialami oleh individu orang atau keluarga atau masyarakat atau bangsa dan negara. Dengarkan titipan firman Allah Azza wa Jalla agar kita mengetahui dan menyadarinya. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Titipan yang pertama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah kaum apa yang dia berada padanya dari nikmat. Allah tidak akan merubah sampai kaum itu yang melakukan perubahan padanya. Sampai kaum itu yang melakukan perubahan padanya. Barakallahu fikum. Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Apa yang ada dalam genggaman suatu kaum tidak akan dirubah oleh Allah Azza wa Jalla sampai kemudian kaum itu yang mengawali perubahan padanya. Titipan dari Allah Azza wa Jalla. Kedua. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan, sebuah nikmat yang ada pada suatu kaum, Allah tidak akan merubahnya. Dzalika bi anna Allah lam yakumun ni'matan an'amah 'ala qaumin. Sungguh Allah tidak akan demikianlah Allah tidak akan merubah sebuah nikmat yang dia telah titipkan kepada kaum. Sampai kaum itu yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia landasan dan dasar untuk bercermin kepada negara-negara yang sudah Allah hancurkan dan binasakan. Mereka adalah negara yang maju dari sisi pertahanan keamanan karena ditopang oleh fisik-fisik mereka yang kuat. Barakallahu fikum. Mereka adalah negeri dan bangsa yang makmur dari sisi perekonomian. Mereka mampu mengelola dan maju. Namun seketika nikmat itu berubah menjadi nikmah, sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla dilumatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak berdaya sedikit pun. Barakallahu fikum. Merekalah yang melakukan perubahan terhadap nikmat-nikmat tersebut. Mereka yang berbuat. Mereka yang menjadi dalangnya. melakukan perubahan terhadap nikmat-nikmat itu sampai kemudian dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sehancur-hancurnya barakallahu fikum. Contoh yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla bercerita, fakadzabuhu فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kaumnya Nabi Nuh. Mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia. Kata Allah Azza wa Jalla Nabi Nuh, kami selamatkan orang-orang yang bersama Nabi Nuh dalam sebuah bahtera. Kemudian kami tenggelamkan, kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mendustakan ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang buta. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ulah tangan manusia itu. Sehingga Allah Azza wa Jalla merubah nikmat menjadi sebuah hukuman di dalam hidup. Sehingga kalau kita perjalanan individu kita di dalam hidup ini menemukan ada perubahan, ingat, belajar. Belajar dari ayat itu. Belajar dari ayat itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kalau kita mau jujur dan belajar, bahwa disitulah kita akan menemukan kebenaran firman Allah Azza wa Jalla. Ternyata kita yang menjadi dalang perubahan itu terjadi. Coba dicek. Coba barakallahu fikum. Kemarin mungkin engkau berada di dalam ketenangan, ketenteraman, nikmat dari Allah. Ketika seorang diri tenang bawaannya, ketika bersama keluarga tentram bawaannya. Namun hari pun berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, ada perubahan yang sangat jelas. Coba dikenal kebenaran firman Allah Azza wa Jalla. Perubahan dari ketenangan dan ketentraman menjadi kegundah gulanaan, kekhawatiran, kengerian. Maka coba dicek lagi, di situ ada ulah kita. Barakallahu fikum. Agar kita bangun setiap saat, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita menyelesaikan urusannya negeri kaum Nabi Nuh di saat kaum itu kemudian bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah kaum yang buta dalam surat Al-A'raf ayat 64. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kaum 'Ad. Kaum yang kuat dengan fisik-fisik yang kuat. Bahkan Allah Azza wa Jalla berikan rezeki yang sangat-sangat banyak. Namun di saat itu menjadi lenyap, ma'asyiral muslimin. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Orang yang diutus utusan Allah kepada kaum 'Ad adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah utus kepada mereka. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang, maaf-maaf kalau bahasa kasarnya, kurang ajar mereka terhadap utusan Allah. Mereka cela, mereka hinakan, mereka tuduh, mereka rendahkan. Ini utusan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Lah kalau di dunia ada utusan dari atasan, kita rendahkan, kita hina, subhanallah, ya minimallah dipecat atau disel di dalam penjara. Barakallahu fikum. Ini menunggu hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. maka di saat melampaui batas kekurang ajaran kaum Ma'ad, kaum yang kuat, kaum yang maju dari sisi keamanan, kaum yang maju dari sisi barakallahu fikum perekonomian, Allah Azza wa Jalla hancurkan sesaat barakallahu fikum. Siapa yang selamat di saat itu? Ingat, yang selamat adalah orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang menyertainya birahmatim minna, dengan rahmat dari kami, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kami tumpas ke akar-akarnya, wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina, maka kami lumatkan, kami tumpas sampai ke akar-akarnya mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, wa ma kanu bimu'minin, dan mereka tidak beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Kekurang ajaran mereka terhadap utusan Allah Azza wa Jalla, bahkan pada sikap melampaui batas mereka menantang Allah Azza wa Jalla, ai menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Allah bercerita tentang kaum Tsamud, bagaimana penyelesaian urusan kaum Hud. Bagaimana ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla cukup untuk kemudian mengirim angin, hujan angin, barakallahu fikum, menyelesaikan urusan-urusan mereka. Angin yang sangat-sangat dahsyat meniup mereka sampai berakhir kehidupan orang-orang yang kufur dan ingkar. Nanti kita akan belajar dari perjalanan kehidupan kaum yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud, Allah utus ke tengah mereka Nabi Saleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat mereka mengingkari, menolak larangan Nabi Saleh untuk berbuat jelek terhadap binatang unta tersebut, mereka langgar, mereka dengan bangga untuk melakukan pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa akhadathumur rajfatu, lalu mengambil mereka rajfah, yaitu getaran yang sangat kuat. Barakallahu fikum, rajfah, gempa. Sampai kemudian fa'asbahu fi darihim jathimin, mereka terkapar di rumah-rumah mereka. Tidak bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya. Kalau mungkin yang menimpa saudara kita di Palu atau di Lombok, barakallahu, jauh sebelumnya di Jogja, ya 6.9 atau 7 skala, itu sudah meruntuhkan bangunan-bangunan, tapi masih bertahan hidup. Bagaimana kalau goncangan itu yang sampai melumatkan semuanya? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana negeri itu digoncangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berjalan bersama utusan itu, Nabiullah Saleh, Allah Azza wa Jalla selamatkan walaupun segelintir, barakallahu fikum. Agar kita tahu, keamanan, kebahagiaan yang berguna, yang bermanfaat buat negeri kita ini, siapa dari SDM negeri ini, barakallahu fikum. Agar kita belajar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang menurunkan keberkahan di dalam hidup, yang akan menolak murkanya Allah Azza wa Jalla dari rakyat atau bangsa ini, siapa dari barisan mereka? Kita akan tahu jawabannya dari kisah-kisah Allah, ya, dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang pelumbatan dan penghancuran negara yang besar, bangsa yang besar, kaum yang maju karena melingkarnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk atau berangkat kepada kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, di samping mereka kufur kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, mereka melakukan dosa yang menjijikkan, yaitu dosa barakallahu fikum homoseksual. Sampai Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa perbuatan ini keji dan kotor. Perbuatan ini jahat dan rendah. Barakallahu fikum. Namun mereka dengan bangga melakukan perbuatan itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat mereka dengan bangganya menentang Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan mereka ingin menebar, menghalalkan perbuatan homoseksual, Allah Azza wa Jalla menghukum negeri itu dengan mengangkatnya. Lalu kemudian setelah diangkat, dibuang dari tempat yang sangat tinggi sampai dekat kepada langit dunia pengangkatannya. Setelah itu, wa amtarna alaihim matara, kami turunkan kepada mereka hujan batu. Ingat, coba lihat tafsir para ulama. Ternyata batu yang diturunkan terhadap kaum yang melakukan homoseksual itu adalah min sijil, batu yang panas dan membara, barakallahu fikum, sebagai hukuman terhadap mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh amat sangat menakutkan. Sungguh amat sangat mengerikan apa yang Allah perlihatkan kepada kaum tersebut, barakallahu fikum. Demikianlah sesungguhnya. Periksalah oleh kalian, lihatlah, demikian keberakhiran orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini terkait dengan kaum Lut. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini terkait dengan kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Diutus ke tengah mereka Nabi, utusan Allah Azza wa Jalla, tidak mendengar, bahkan mengingkarinya, bahkan menuntut kebebasan, mempertahankan perbuatan keji dan kotor, yaitu perbuatan homoseksual. Maka Allah Azza wa Jalla menghukum negeri itu dengan mengangkatnya serta penduduknya yang kufur dan melakukan dosa tersebut. Lalu kemudian dituang oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah dituang oleh Allah, lalu Allah lempar mereka dengan hujan batu yang bara barikum. Nasalamatul alaikum. Semoga Allah bebas negeri dari barakallahu fikum, dan keleluasan angin memberikan terhadap orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Di sana ada kaum juga, yaitu kaum Madian, yang diutus ke tengah mereka Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Di saat mereka menjadi kaum yang membangkang, maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan goncangan sebagaimana menimpa kaum 'Ad. Goncangan yang sangat-sangat mengerikan. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Hukuman terhadap kaum Madian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa dosanya? Apa dosa yang diperbuat oleh kaum Madian? Adalah orang yang selalu melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Di saat mereka menakar barakallahu fikum barang jualan atau barang belian, mereka bermain riba rahimani wa rahimakumullah. Mereka barakallahu fikum bermain riba hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya di dalam hidup. Maka oleh karena itu, Sekali lagi ini adalah sebuah gambaran terhadap jawaban pesan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan merubah nikmat yang kaum berada padanya sampai kaum itulah yang melakukan perubahan. Maka apa yang kita gambarkan tadi, dosa, dosa, dosa, itu semuanya merupakan barakallahu fikum perbuatan yang akan merubah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa ternyata tidak ada perbuatan yang akan merubah nikmat Allah Azza wa Jalla itu dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Tidak ada perbuatan yang akan melenyapkan kenikmatan hidup daripada dosa yang dilakukan segenap saudaraku kaum muslimin. Sebagaimana tidak ada perbuatan untuk menjaga dan melindungi nikmat Allah Azza wa Jalla daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjaganya dan yang akan melindungi nikmat itu, yaitu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita istirahat sesaat sejenak, mungkin 15 menit. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَكُلَّنْ أَخَذْنَاهُ بِذَنْبِهِ. Semuanya kami ambil dan siksa mereka itu karena dosa mereka. فَمِنْهُمْ, dalam surat Al-Ankabut ayat 40. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Di antara mereka ada yang kami kirim kepada mereka, yaitu angin yang kencang keras membinasakan mereka, yang suaranya bergemuruh. Barakallahu fikum. Angin tersebut hasibah. Di antara man akhad husayh, disiksa, ambil sebuah sihah, teriakan yang melengking sampai kemudian merekanya terbunuh. Barakallahu fikum. Wa minhum man khasabna bihil arda, di antara mereka ada yang kami tenggumi seperti Qarun. Qarun rahimakumullah. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam air seperti Firaun dan bala tentaranya. Allah Azza wa Jalla menutup, catat baik-baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjelaskan semuanya kami ambil karena dosa-dosa mereka, kata Allah Jalla, wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah tidak akan berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi merekalah yang telah berbuat zalim pada diri-diri mereka. Ayat ini barakallahu fikum mengingatkan sekali lagi bahwa ternyata berubahnya nikmat dalam kehidupan karena dosa yang kita lakukan. Sebagaimana tidak terpelihara dan terjaga nikmat itu melainkan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita akan berangkat barakallahu fikum berbicara tentang keinginan kita untuk menebar barokah di negeri kita ini dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi kita beristirahat sesaat, kemudian kita kembali lagi insyaallah melengkapi pembahasan biiznillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallah.